Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv yang saya hormati rahimakumullah, jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah program acara yang selalu kita nantikan keberadaannya, Cahaya Hati. Satu program acara yang kalau kita setia mengikutinya, insyaallah betul-betul Allah memberikan transfer petunjuk ke dalam hati kita dengan petunjuk yang benar. Pemirsa, saat ini saya akan mengajak para pemirsa berkunjung ke sebuah tempat. Di sini tempatnya di daerah Bekasi Utara, Kampung Irian, Teluk Pucung. Informasi yang saya terima, di mana di tempat ini saya akan berkunjung ke salah seorang saudari kita yang tengah mengalami musibah tumor payudara. Berita yang saya dapatkan sudah mengalami sampai 30 tahun. Beliau bekerja sebagai seorang guru cuci setiap harinya dan juga mempunyai suami, tapi pekerjaannya adalah sebagai penarik beca. 30 tahun pemirsa, tapi tetap betul-betul dengan kesabaran, ya istiqomah menjalankan perjalanan hidupnya ini. Nah makanya pagi ini saya akan mengajak pemirsa untuk banyak kita menggali pelajaran daripada kisah kehidupan ini. Mari pemirsa, kita berkunjung ke tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, umpamanya ini kediaman Ibu Suryahayu. Iya, betul Pak. Saya... Alhamdulillah, saya Taufikur Rahman. Iya. Dari acara Cahaya Hati yang ada di AMTV. Iya, Pak. Silakan masuk, Pak. Alhamdulillah, masuk dulu ya, gini. Iya. Ibu Suryahayu. Iya. Nah, ini mohon maaf saya datang kalau kata orang Bekasi Utara ujung-ujung nih. Iya. Mungkin mengganggu aktivitas Ibu yang lagi rapi-rapi rumah. Nah, enggak apa-apa. Maaf Ibu ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini saya bermaksud untuk silaturahim. Ya, bersyukur dengan silaturahim ini banyak saya dapatkan hikmah, ya inspirasi, inspirasi hal pengetahuan yang juga tentunya saya akan berbagi kepada para pemirsa TV yang ada di rumah. Iya. Ibu Sri Ayu, jadi nggak ganggu nih ya? Enggak, ganggu. Ini Ibu Sri Ayu, kalau boleh tahu kerjaannya sehari-hariannya apa? Saya nyuci gosok, Pak. Oh, nyuci gosok. Iya. Jadi setiap hari apa ada liburnya dalam seminggu tuh? Enggak ada liburnya. Oh, enggak ada liburnya. Hari Minggu kerja juga. Iya. Boleh tahu Ibu, dari kerjaan nyuci gosok itu apakah cuma serumah atau Ibu tetap di satu rumah atau ada beberapa rumah yang Ibu handle jadi satu? Satu rumah aja kok, Pak. Satu rumah. Berarti memang ini ya dari pagi gitu. Iya. Nah, selesai nyuci udah pulang. Pulang. Nah, mohon maaf agak pribadi dikit nih. Enggak apa-apa. Penghasilannya itu gajinya apa cara mingguan? Bulanan. Oh, bulanan. Berapa Ibu kalau boleh tahu? 200 ribu. 200 ribu sebulan? Iya. Selama ini pernah mengalami profesi yang lain gitu? Selain kulit cuci? Pernah. Apa aja Bu? Dagang donat. Dagang donat pernah? Iya. Sebelum kulit cuci ya? Iya. Berapa lama tuh dagang donat? Gak lama sih, paling 3 bulan. 3 bulan? Iya. Jadi setelah dagang donat yang hampir 3 bulan, sekarang ini beralih ke profesi kulit cuci? Iya. Yang di kulit cuci udah berapa lama ngalamin jalani? Udah lama juga sih, Pak. Ada tahunan, bulanan? Ada. Tahunan? Iya. Seingat Ibu Suryahayu berapa tahun? Udah lama juga sih. Lama? Baru begitu ini. Ada kali 2 tahunan. 2 tahunan ya. Ini tinggal di sini, masih ada suami ya? Masih. tadi informasi di awal kan saya dapat informasi katanya suaminya sebagai penarik beca. Iya betul. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi sekarang lagi usaha ya? Iya. Kalau boleh tahu suami setiap hari juga tuh? Iya. Narik becanya? Iya. Setiap hari beca setoran apa punya sendiri? Alhamdulillah Pak, punya sendiri. Alhamdulillah. Pendapatannya sehari berapa tuh? Apa Ibu? Kadang-kadang 15, kadang-kadang 20, kadang-kadang gak dapat sama sekali. Oh, tapi mah jarang ya? Iya, jarang. Gak dapat sama sekali? Iya, jarang. Dalam artian, ya kalau kami pinjam bahasa agama kan disuruh usaha, bahkan Nabi menyebutkan, kalau perlu kayak kita ambil ilmu burung, keluar dari kandangnya dalam kondisi tembolok kosong, yang berusaha dulu. Iya. Yang ke rumah alias kembali ke kandangnya, iya, dalam kondisi temboloknya penuh. Ini informasi yang saya dapat kan katanya Ibu udah mengalami musibah penyakit tumor di payudara udah 30 tahunan. Iya. Ya, tentunya kan banyak suka dan dukanya. Iya. Ya, saya nanti akan banyak bertanya Ibu, jangan dijawab dulu, iya, pemirsa. Setelah ini saya akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Sri Rahayu. Kita lanjutkan setelah ini. Ini saya masih bersama saya Taufik Rahman dan saat ini saya masih berbincang-bincang di kediaman Ibu Sri Rahayu. Ibu, tadi betul ya informasi yang saya dapatkan Ibu sudah mengalami musibah, iya, tumor di payudara 30 tahunan. Iya. Betul Ibu ya? Betul. Tapi selama ini Ibu menjalani, Ibu alhamdulillah punya suami juga ya tempat dalam artian di mengontak tapi juga buat bayar alhamdulillah ketemu alhamdulillah. Karena Ibu juga masih usaha juga, yeah, sebagai ibu ruku cuci, yeah, suami juga tetap setia mendampingi, yeah. Ini untuk melanjutkan ya perbincangan saya lebih jauh kayaknya saya ada yang kurang nih, boleh tahu Ibu kalau suaminya besok pulang ke naik beca jam berapa? Biasanya mah jam 1. Jam 1 siang? Iya, kebetulannya ada di rumah orang badannya gak enak. Oh, jadi rumah, berarti udah pulang ya? Iya, udah. Nah, ini penasaran, boleh saya tahu ini ya? Saya pernah sama Bapak ya? Iya, sebentar. Oh, silakan Bu. Ini Pak Ustadz sama saya. Silakan, silakan. Oh, Bapak. Ayo. Bapak, selamat. Taufik Rahman. Bapak Kusnandi. Iya, asli tadi kalau itu dari Jakarta ya. Istilah Jawa. Betawi. Iya. Betawi mana nih? Bapak Putih. Bapak Putih. Sama kita Robert, rombongan Betawi. Ya, Bapak Kusnandi. Istri lagi sedang mengalami musibah penyakit sudah 30 tahun. Ya selama ini awalnya gejalanya itu gimana? Siapa yang jawabnya? Bapak apa Ibu ini? Saya. Ya awal-awal ini Ibu, Bapak Kusnandi. Itu kata orang tua saya mah dari lahir, ada yang bilang dari lahir. Oh, bukan dari lahir? Iya. Berarti kalau dari lahir, ada istilah keturunan, no? Enggak ada. Enggak? Enggak. Ini saudara berapa orang? Saudara dua. Dua orang? Iya. Cewek, cowok? Cewek. Cewek juga? Iya. Sekarang masih ada ya? Masih. Dan dia sehat? Sehat, alhamdulillah. Terus kata ibu tanya, kata dari bawaan dari lahir? Iya, dari lahir. Awalnya gejala gimana cerita ibunya itu? Katanya sih memang dibilang ada yang bilang tanda. Tanda. Ibu-ibu. Berarti semenjak bayi udah ada tuh? Udah. Terus ada yang bilang lagi jatuh. Tapi saya juga kurang tahu. Itu nah, kalau ibu gua. Apa pernah kali ngedegesin ke ibunya langsung pengakuan dari ibunya gimana tuh? Ya bilangnya sih mah jatuh. Oh udah jatuhnya. Ya maksudkan berarti lebih logika gitu. Iya. Lebih kita mulakal. Iya, iya. Nah dari situ mungkin terus gimana tuh setelah jatuh cerita ibunya dulu jatuh terus biru biru aja ya sampai sekarang. Nah ibu berarti nikah kan itu 97 pak tadi sananya ibu ya. Itu ketika nikah udah ada tuh udah ada cuman baru tanda biru aja kali agak udah besar sampai kesini kesini. Jadi mohon maaf ibu, ini ada di sana nih. Iya. Nggak perlu dibuka, bapak ambil aja kan. Iya. Oh. Jadi dari ibu pemirsa ini. Dari sini ke sini. Bukan cerita ngada-ngada, emang Bu Sri Rahayu alami dari mulai sikunya itu ya, sampai terus sampai ke sini. Ya Allah ya Rabbi. Bukan lain. Iya ibu. Ibu pemirsa kita saksikan secara langsung ini. Nah, ibu silakan ditutupnya lagi dah. Insya Allah kita udah percaya. Berarti Bapak ketika nikah emang kondisi Ibu Sri Rahayu udah? Emang udah tahu siapa? Udah tahu. Jadi waktu itu awalnya banyak begini apa? Baru ada sedikit atau baru? Emang udah banyak. Udah banyak. Nah, kalau Ibu rasain, berarti sekarang 30 tahun. Itu kalau didatang penyakitnya gimana rasanya? Kayak bisul aja ngebet, panas dingin. dan nyebet dari semua yang ada. Iya, panas dingin. Dalam, mohon maaf ini, dalam sehari timbul rasa ngebetnya itu apa seminggu, apa ya datang-datangan kali gitu. Iya, datang-datangan. Kadang kalau saya lagi capek, suka datang. Oh, jadi pengaruhnya kalau lagi dari kerja kebangetan capek. Iya. Kali juga pikiran juga ya. Iya, pikiran. Iya, emang gak boleh banyak pikiran saya. Kenapa Mas Andi? Usahanya kemana aja yang udah jalan? Usahanya? Ya ke berobat ya, udah dulu ke Cipto itu ya? Iya, Cipto. Dan operasi Cipto. Sebelum nikah saya operasi. Dan operasi? Cuma baru diangkat tangan aja, yang sebelah sini belum. Orang kata dokter yang besar. Ke? Emang udah sampai sini cuma, apa, saya kadang koma waktu itu. Jadi gak sampai sempat diambil semua. Ini kalau lagi, ya contoh kayak hari ini kan saya datang berkunjung ke ibu. Ya udah ini enggak ada gejala datang tuh rasa kebetnya. Enggak, betul. Enggak. Berarti enggak nentu ya? Iya, enggak nentu. Kali enggak nentu, enggak saban hari, kadang-kadang enggak seminggu sekali. Enggak. Jadi tergantung bagaimana ya di porsi tenaga. Kalau lagi kebangetan lelah, kebangetan capek baru kambuh ini ya. Iya. Ya Allah. Pernah 3 tahun yang lalu pecah. Pecah sendiri. Iya. Pecah sendiri. Kayak bisu. Berarti kalau pecah tuh kayak isinya apa? Nanah apa? Nanah. Oh gitu. Nanah campur darah gimana sih? Bau Ustaz. Berarti pecah satu itu apa yang lain masih ada ya? Masih pecah kayak bisu ya gitu. Ini sangat menarik pemirsa. Ya dengan obrolan saya dengan di keluarga Pak Gus Nandi dengan Ibu Sri Rahayu, insyaallah akan banyak masih hikmah yang akan dapat kita gali. Insyaallah. Saya tetangganya Bu Sri. Kebetulan udah lama juga saya bertetangga dengan dia ya. Saya prihatin ya, karena penyakit dia udah cukup lama. Setahu saya dia pernah cerita sama saya dari masih gadis dia punya penyakit itu. Alhamdulillah Antv datang seperti ini, saya bersyukur bisa. Mudah-mudahan ada bantuan untuk kelanjutannya. Sebenarnya kita mau dari udah lama mau minta bantuan, tapi ya belum sampai, kebetulan ya hari ini udah ada ya. Alhamdulillah, saya terima kasih. Pemirsa, masih bersama saya Taufikur Rahman dan saat ini saya masih di kediaman Bapak Kusnadi dengan istrinya Ibu Sri Rahayu. Mbak Kusnadi, tadi Ibu ceritakan sebagai profesinya penarik pecah. Iya. Ya, dan juga melihat kondisi istri mengalami musibah penyakit, apalagi udah memakan waktu yang lumayan lama, 30 tahun. Iya. Bapak profesinya sebagai penarik beca dari awal nikah apa udah macam-macam profesi? Macam-macam ya, Pak. Jadi pabrik udah, apa-apa udah semua. Begitu ya. Cuman yang sekarang ini lagi beca. Beca ya. Ada kali ya 6 tahun atasnya. Itu dengan penghasilan yang kalau nggak salah kan sehari tadi Bu cerita ada 15.000, ada yang lebih. Nggak tentu dah. Nggak tentu. Tapi upaya berobat ya Pak. Ya kalau tadi Bapak bilang sempat dulu berobat ke rumah sakit gitu. Ya kali yang lainnya sampai sekarang nih masih belum pasrah. Belum. Enggak, belum. Terus pasrah aja kayak gitu. Pasrah aja hanya Allah nih. Kali motivasi atau ya apa namanya ya dorongan dari keluarga atau tetangga yang ini ada nggak selama ini? Kayaknya enggak. Ya biasa kan kalau Pak Musadi kan tadi cerita orang Betawi, orang Cempaka Putih, ya insyaallah mah kalau bicara Betawi kan saudara berapa orang? Saudara 4, semua 5. Semua 5. Nah, lihat kondisi begini sebagai ya istri alias iparnya, ada enggak kontribusi bantuan gitu? Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Saya sakit aja pecah. Enggak ada satu pun yang nengokin dari pihak dia. Enggak ada, Pak. Semenjak nikah dan 97 anak dia tumor pecah enggak ada. Iya, enggak ada yang nengokin. Silaturahim kali ke sini. Ya, datang sih datang tapi enggak nanti. Atau kalau waktu saya sehat aja. Begitu. Iya. Ya Pak Kusadi, emang setiap kita, saya, Bapak, Ibu, semua bukan yang namanya kehidupan kalau tidak Allah berikan ujian. Ya paling tidak ya dengan kesetiaan Bapak mendampingi istri dalam kondisi begini, Ibu pun dalam kondisi musibah penyakit begini sudah 30 tahun dialami. Ibu, ya yakin ya dengan janji Nabi, Bu? Percaya enggak dengan hadis Nabi? Percaya. Ya Allah, kalau ini bukan bermaksud menggurui, iya. Tapi syukur-syukur aja bisa menambah semangat kegigihan Bapak Musadi untuk selalu mendampingi istri, juga Ibu Sri Rahayu mengalaminya. Ya, di mana kalau minjam bahasa Nabi kan jangan kata 30 tahun. Satu hari saja Allah berikan musibah penyakit dan dia sabar, enggak ada lain jaminannya. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya bahkan bukan hanya itu aja. Ketika Allah diberikan musibah penyakit, malaikat yang ada dalam diri kita, yang di muka keluar, yang di lidah keluar, makan jadi enggak enak, muka jadi pucat, badan kaki jadi lemes. Dan satu lagi, tukang pemikul dosa keluar. Ketika udah Allah lagi memberikan kesembuhan, semua disuruh pulang. Yang satu, ketika pemikul dosa enggak dikasih lagi. Kenapa? Ya janji Allah berikan mereka pada apa? Ya malaikat pun karena dia sabar menerima musibah penyakit, Allah hapuskan daripada dosa-dosanya. Ya mudah-mudahan Pak Pusadi menampingi istri terus setia ya. Amin, amin. Ya sampai sehidup semati. Amin. Karena ini merupakan apa kontribusi pahala yang Allah berikan kepada Bapak. Amin. Nah pemirsa, ya Bapak Pusadi juga Ibu Sri Rahayu, ini hikmah yang banyak kita dapatkan dari kejadian ini. Mari di akhir ini kita ingin mengajak Bapak Pusadi dan Ibu, kita mengadakan kedua tangan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah permohonan kita, Allah angkat penyakitnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi min maridiha, ya Allah angkat penyakitnya. Wa salim jasadaha, dan kembalikan kesehatan kepada Ibu Sri Rahayu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah permohonan kami ini ya Allah, karena semuanya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ini ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Menerima taubat, dan lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kusnadi, Ibu Sri Rahayu, makasih ya penerimaannya. Ya, ya mudah-mudahan dengan kunjungan ini Ibu semakin ya tabahnya Allah, makin tambahkan kesabaran juga demikian. Amin. Dan semuanya Allah ganti dengan betul-betul dihapuskan daripada dosa-dosanya. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah ini bermanfaat. Ibu Sri Rahayu, Bapak, ini ada amanah dari ANTV Peduli. Ya. Jangan melihat isinya, tapi mudah-mudahan ya harapan kami bisa bermanfaat untuk membantu pengobatan Ibu dalam berobat. Silakan diterima Ibu ya. Terima kasih Bapak Ustaz, ANTV Peduli. Semoga ini bermanfaat bagi keluarga. Amin, insya Allah. Cepat sembuh, Bu. Ya. Makanlah sehat di dalam tubuh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Yuk, saya pamitkan Bapak ya. Assalamualaikum. Pemirsa, tak terasa sudah 30 menit saya menemani pemirsa lewat acara Cahaya Hati yang selalu kita nantikan keberadaannya. Program acara yang kalau itu istiqomah mengikutinya, insya Allah akan benar-benar kita banyak mengambil hikmah, inspirasi, ilmu-ilmu baik dalam ilmu secara ilmiah maupun ilmu dalam kehidupan. Kalau kita lihat bagaimana tadi kehidupan Ibu Sri Rahayu mengalami musibah penyakit tumor di payudara 30 tahun pemirsa. Tapi juga boleh kita ambil hikmahnya seorang suami Bapak Musnadi yang begitu betul-betul setia menampinginya, menemaninya sampai saat ini. Paling tidak buat kita yang Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan hikmahnya kita makin bersyukur dan betul-betul mensyukuri kesehatan ini dengan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga buat kita di antara hikmah berikutnya, karena kalau merujuk bahasa Nabi, Nabi niatkan dalam hak bertetangga. Ketika Muawiyah bin Jundub bertanya, ya Rasulullah, ma haqqul jar ala jarihi, apa sih hak tetangga terhadap tetangganya? Nabi menjawab yang pertama, inna ridho uttaku, kalau kamu tahu tetangga kamu dalam kondisi musibah penyakit, maka kewajibannya adalah kamu jenguk dan berikan apa pengaruh kekuatan, pengaruh ketabahan kepadanya. Sehingga itulah hak-hak dalam bertetangga. Mudah-mudahan kita selalu ingat, kita hidup di masyarakat, kita dalam makhluk sosial dan butuh bantuan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Pemirsa dan TV yang saya hormati, mudah-mudahan lewat tayangan ini betul-betul banyak hikmah yang dapat kita ambil dan kita gali. Dan akhirnya saya Taufikur Rahman untuk diri lewat acara Cahaya Hati. Ingat, jangan lupa saksikan terus acara Cahaya Hati dari Senin sampai Jumat, hanya untuk hormat kunjungan silaturahim kepada saudara-saudara kita di setiap hari Rabu dari jam 4 pagi sampai 5:30. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang merupakan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya pemirsa, rambutannya dari sesaat, mudah-mudahan kesimpulannya ini bisa bermanfaat. Akhirnya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.